Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Ila qalihi na'am. ولا يكفيه إلا أن يتلقى جميع ذلك من عالم يخشى الله ويدين بالحق. Ya, tidaklah cukup bagi seseorang untuk menerima semua itu, menerima ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari seorang yang alim, seorang yang berilmu, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beragama dengan agama yang benar. Wal amatu tukhti'u wa tusib, fa iyyaka an taf'al ma yaf'alunahu wa tatruk ma yatrukunahu ibtida'an bihim. Adapun orang awam, mereka kadang-kadang melakukan sesuatu yang salah dalam agama. Maka hati-hati untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang awam yang tidak berilmu. Karena apa yang kalian tiru daripada mereka bisa jadi sesuatu yang salah dalam agama. Fa innal ibtida' la yasihu illa bil ulama al amirin. Tidaklah kita boleh mengikuti kecuali mengikuti ulama al amirin, tapi ulama bukan semua, tapi ulama yang mengamalkan ilmunya. Wa qad azzal yawma alimun ya'mal bi ilmihi. Beliau berkata bahwasanya sekarang ini sudah jarang ada seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Fa idza ra'aital alim fi hadza zaman yaf'alu syai'an aw yatrukuhu mimma yujhalu kaunuhu khata' haqqan aw batilan fala taktafi bi mujarrad ru'yatihi fil fi'l aw tarki hatta tas'alahu an wajhi dzalika fi syar'i wa hukmihi min ad-din. Dan jika kalian melihat orang alim di zaman ini melakukan sesuatu atau meninggalkan amalan tertentu yang tidak diketahui apa sesuatu itu adalah sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah, maka jangan kalian merasa cukup hanya melihatnya mengerjakan, orang alim itu mengerjakan sesuatu atau melihatnya dia meninggalkan sesuatu, hatta tas'alahu an wajhi dzalik, sampai kamu bertanya kepadanya tentang sesuatu yang dia lakukan. Fi syar'i, apakah itu benar dalam agama dan apa hukumnya dalam agama. Wala yahtaju fi tahsili ma huwa fardun alaihi minal ilm ila tuli mudah. Dan tidaklah seorang muslim membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakatlahu masaqqa fi zalika li suhulatihi. Dan tidak ada yang memberatkan dalam mendapatkan ilmu yang diwajibkan oleh Allah. Karena ilmu yang diwajibkan oleh Allah bisa didapatkan dengan mudah. Ini yang beliau katakan, yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini beliau mengatakan, pertama hendaknya kita ini belajar kepada orang alim yang takut kepada Allah, dekat dengan mereka, bertanya kepada mereka. Karena mempelajari agama dan bertanya dalam urusan agama adalah sesuatu yang wajib dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, dan bertanyalah kepada ahlu zikir Ahlu zikir adalah ulama. Dan di sini fiilnya fiil amr, dan fiil amr menunjukkan kewajiban. Wajib kalian bertanya kepada ulama jika kalian tidak mengetahui akan masalah yang kalian hadapi. Jadi kita tentunya banyak masalah yang kita tidak ketahui. Kita punya masalah-masalah dalam sholat banyak yang kita tidak tahu hukumnya. Kita punya masalah-masalah dalam muamalah, dalam berdagang, yang kita tidak tahu hukumnya, boleh atau tidak boleh, sah atau tidak sah. Kita punya permasalahan dalam masalah munakahat, dalam masalah pernikahan, dalam masalah cerai, dalam masalah lafadz cerai, yang sering kali ditanyakan oleh mereka. Tentunya kita banyak masalah, kita tidak, bukan orang yang luas dalam ilmunya, tapi kita tetap butuh kepada ulama, tetap kita harus belajar, tetap kita harus bertanya. Dan jangan diam. Wailun lil jahil idza sakata ala jahlih. Imam Ghazali mengatakan celaka bagi orang yang bodoh jika dia diam terhadap kebodohannya. Dia bodoh tidak mau tanya. Dia bodoh tidak mau belajar, tidak mau hadir majelis ilmu. Dia bodoh tidak mau membuka kitab. Wailun lil alim idza sakata ala ilmih. Begitu juga celaka bagi orang alim yang diam akan ilmunya. Alim tetapi tidak mau mengajar. Alim tapi tidak mau mengajarkan ilmunya. Tidak mau menyebarkan ilmunya. Tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Semuanya dapat ancaman dalam agama ini. Ya, sekarang kita yakin bahwasanya kita banyak persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam agama. Tapi muskilahnya kadang-kadang kita malu untuk bertanya. Kadang-kadang kita malas untuk bertanya. Atau mungkin sesuatu itu sesuatu yang dianggap remeh buat kita. Kalau itu adalah urusan dagang, urusan dunia, urusan bisnis, kita akan tanya langsung. Kita tanya bagaimana ini HP ini, caranya bagaimana mengaktifkan, bagaimana cara WhatsApp, bagaimana cara Facebook, bagaimana dan seterusnya. Kita akan tanya, kenapa kok kita tidak tanya tentang agama kita? Kenapa kok kita tidak tanya kepada masalah sholat kita? Masalah wudu kita, toharah kita. Dan termasuk daripada yang dijauhkan daripada ilmu adalah al-haya fi su'al. Orang yang jauh daripada ilmu kalau dia tidak mau atau malu bertanya. Orang yang malu bertanya tidak mungkin bisa belajar. Orang yang malu bertanya tidak mungkin dia bertambah ilmunya. Kalau seseorang yang bertanya selalu, seseorang yang masya Allah rajin bertanya, tanpa terasa tahu-tahu dia ilmunya banyak. Kalau kita mau jujur, kalau kita sering bertanya lagi, tidak usah malu, tidak usah sombong, tidak usah enggan dan sungkan, tidak usah. Kalau kita selalu begitu bertanya, tanpa terasa kita menjadi orang yang alim. Dalam waktu yang tidak lama kita menjadi orang yang banyak ilmunya. Jangan kalah dengan wanita-wanita di zaman Nabi SAW. Wanita Al-Ansar, mereka masya Allah tidak malu untuk bertanya. Mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka datang kepada ulama daripada kalangan sahabat. Mereka bertanya tentang masalah-masalah agama mereka. Termasuk yang dipuji oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ni'man nisa nisa'ul ansar la yamna lam yamna hunna alhaya'u an yas'alna wa yatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kalangan ansar. Sifat malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang urusan agama mereka. Untuk memperdalam urusan atau ilmu agama mereka. Oleh karena itu sempat Nabi SAW didatangi oleh salah satu wanita daripada kalangan Ansar. Kemudian wanita tersebut bertanya kepada Nabi SAW tentang cara mandi. Bagaimana cara mandi daripada janabah atau daripada haid? Apa ada cara tertentu, cara khusus? Kemudian Nabi SAW mengajarinya. Ini wanita. Diajarkan oleh Nabi dari awal mandi niat begini membasuh kepala sampai akhir. Kemudian di akhirnya Nabi kemudian mengatakan ta'khud firsatan mumassakatan fatatahhari biha. Ta'khudin firsah mumassaka fatatahhari biha. Kemudian kamu ambillah di akhir setelah selesai mandi, ambillah sedikit daripada kapas. Yang kapas itu diberikan minyak wangi misik kalau ada. Dan kemudian bersucilah dengannya. Bersucilah dengannya. Ini wanita ini tidak paham. Bersucilah dengannya ini diapakan kapas ini. Padahal kalau agil ya ini sudah paham. Bersucilah dengannya ya sudah paham. Apalagi masa mau ditaruh di matanya. Di wajahnya kan tidak. Maka disitulah si wanita tersebut bertanya. Ini tidak malu untuk bertanya. Ya Rasulullah, kaifa atatahhar biha? Bagaimana maksudnya aku sucikan dengan kapas yang telah diberikan minyak wangi ini? Rasulullah mau mengucapkan langsung tidak enak. Apalagi yang diajak bicara wanita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah, tatahhari biha, sambil Rasulullah malu. Subhanallah, tatahhir biha. Bersucilah dengannya. Masa perlu dijelaskan dengan lafaz yang jelas? Mau menyebutkan? Hanya ditarik oleh Sayyidatuna Aisyah. Ya fulana. Maksudnya adalah, tatabba'i biha asaroddam. Gunakan kapas yang sudah dikasih minyak wangi itu untuk diusap ke bagian yang keluar atau tempat mengalirnya darah ketika kalian masih haid. Ya artinya itu. Nah ini bagaimana si wanita tersebut tidak malu bertanya. Sayyidah Sufyan As-Sauri paling tidak suka dia tinggal di satu kota. Yang di satu kota itu tidak ada seorang pun yang bertanya tentang ilmu. Sampai dia kalau sudah tinggal atau pindah ke suatu kota, karena Imam Sufyan As-Sauri ini sering pindah dari kota ke kota yang lain. Dia kalau sudah masuk dalam satu kota, dalam satu daerah, kemudian tidak ada yang datang kepadanya bertanya, tidak ada yang datang meminta belajar, dia pindah. Pindah ke kota yang lain, pindah ke daerah yang lain. Dan dia mengatakan, hadza baladun yamut fihi al-ilm. Kota ini kota yang ilmu mati di dalamnya. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang belajar, tidak ada yang minta pengajian. Ini salah. Isnan la yata'alaman mustahyin wa mutakabbir. Dua orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu, tidak bisa belajar, yaitu orang yang malu untuk belajar dan orang yang sombong. Malu mau belajar, malu mau hadir majelis, malu mau bertanya, tidak dapat ilmu. Kedua adalah orang yang sombong. Karena yang mengajar adalah orang yang di bawahnya, orang yang ngajar masih muda, orang dia merasa tidak pantas hadir di dalamnya, tidak dapat ilmu. Padahal bagaimana An-Nabi SAW menganjurkan untuk kita hadir dalam majelis-majelis ilmu, untuk kita mencari ilmu dan menambah ilmu kita. Dan itu adalah ajaran langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengatakan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilman. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, ketika kamu berdoa, berdoalah dengan ini. Rabbi zidni ilman, ya Allah, Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Diajarkan oleh Allah untuk berdoa dengan doa yang baik. Dan di sini yang diajarkan adalah berdoa untuk meminta tambahan ilmu. Tidak mengatakan Rabbi zidni mala, Rabbi zidni rizqa. Tidak meminta tambahan harta, tambahan rizki, tambahan ini dan itu. Tapi ilmu itu menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu. Dan bagaimana betul-betul buruknya yang namanya kebodohan tentang ilmu agama. Ra'sul balaya. Dan kebodohan dalam ilmu agama itu adalah sebab dari segala kebinasaan, kehancuran, keburukan. Itu yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Haddad. Dan bisa masuk dalam ancaman hadis Rasulullah SAW yang dikatakan ad-dunya mal'unah. Dunia itu adalah sesuatu yang mal'un, terlaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Illa zikral, illa aliman, wa muta, illa zikrallah, wa mawalah. wa aliman wa muta'alliman, kecuali yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang alim atau orang yang belajar mencari ilmu. Berarti selain itu adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang tidak mau belajar. Termasuk orang yang tidak mau bertanya. Khalil bin Ahmad, guru daripada Imam Sibawai dalam ilmu nahwu itu. Kalau dikatakan syekhon dalam ilmu nahwu, syekhon dua orang syekh, dua orang guru. Kalau dalam ilmu nahwu yang dimaksud adalah Imam Sibawai dan gurunya Imam Khalil bin Ahmad. Kalau syekhon dalam ilmu hadis, kita tahu yang dimaksud adalah Imam Bukhari wa Imam Muslim. Syekhon dalam kalangan sahabat, yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar. Dan syekhon dalam ilmu fikih, yang dimaksud adalah Imam Nawawi wa Imam Rafi'i. Ini syekhon dalam ilmu nahwu, termasuk adalah Khalil bin Ahmad. Beliau berkata bahwasanya annas arba'atun, manusia tidak keluar dari empat hal. Tidak keluar dari empat bagian. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada seseorang yang dia tuh punya ilmu. Dia ngerti. Dan dia sadar kalau dia berilmu. Dia sadar kalau dia mengetahui ilmu. Fadzalika alimun. Fattabi'uh. Maka itu adalah orang alim. Ikutilah dia. Belajarlah dengannya. Dekatlah dengannya. Ambil ilmu darinya. Dan yang kedua adalah rajulun alimun, orang alim. Wala yadri, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang ngerti agama, orang yang sebenarnya alim, tapi dia tidak merasa, tidak sadar kalau dirinya itu ngerti agama. Dia tidak sadar kalau dia orang alim. Maka fadzalika ghafilun fa'aygidu. Maka orang itu orang yang lalai. Fa'aygidu, ingatkan. Ingatkan kepadanya, ya fulan, kamu itu kan masya Allah sudah mondok sekian-sekian tahun, sudah belajar dengan fulan, Habib fulan, Kiai fulan. Kenapa tidak mau memberikan ilmumu kepada orang lain, menyebarkan ilmumu kepada masyarakat? Diingatkan. Ada orang yang ketiga, rajulun la yadri. Rajulun la yadri, wa yadri annahu la yadri. Orang yang ketiga adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak ngerti, tapi dia sadar kalau dia orang yang tidak ngerti. Fadzalika murtarsyidun fa arsyidu. Berarti orang tersebut adalah orang yang mengharapkan petunjuk. Orang tersebut berarti orang yang mengharapkan ilmu. Fa'allimuh fa arsyidu. Berikan dia petunjuk. Berikan dia ilmu. Ajari dia. Ini yang ketiga. Dan yang keempat. Ini yang muskilah yang keempat ini. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang tidak ngerti, tapi dia tidak sadar kalau dia orang yang tidak ngerti. Ini muskilah. Orang bodoh tidak merasa bodoh. Gimana mau minta, mau datang kepada ulama untuk bertanya, on dia tidak merasa bodoh. Sudah bodoh tidak merasa bodoh. Ini paling sulit. Dikasih nasihat tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia merasa alim. Padahal dia bodoh. Kasih nasihat, dia merasa nasihat itu bukan untuk dirinya. Dia orang alim. Atau merasa nasihat itu tidak benar. Anak orang ngerti kok. Tidak perlu dikasih nasihat. Nah, ini fatrukus. Nah, kalau orang yang seperti ini tinggalkan. Percuma didekati. Percuma diberikan nasihat. Karena dia tidak merasa sadar. Tidak sadar kalau dia sebenarnya orang bodoh. Orang yang tidak ngerti. Sama seperti kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat maksiat kepada Allah, kita berbuat kesalahan, manusia mahalul khata wa nisyan. Normal manusia begitulah, ada kekurangan, ada kelemahan, kadang-kadang terjerumus kita dalam kesalahan. Tapi manusia yang baik adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat kesalahan. Manusia yang masih diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang ketika bermaksiat kepada Allah setelah itu menyesal. Setelah itu menangis. Kemudian berjanji kepada Allah tidak mau mengulangi lagi. Ini masih manusia yang masih diharapkan. Innallaha yuhibbut tawwabin, dalam doa ketika kita selesai wudu. Ya Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin min ibadika salihin. Kita dianjurkan berdoa dengan doa ini. Jadikan kita, ya Allah, kami ini jadikan orang-orang yang mau bertaubat. Kalau kita minta kepada Allah orang-orang yang bersih dan suci dari segala maksiat, sulit. Karena itu adalah makomnya para nabi. Makomnya para malaikat. Tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tidak pernah berbuat kesalahan. Tapi minimal kalau kita berbuat kesalahan, kita nyesal. Kita taubat kepada Allah. Kita janji kepada Allah. Tidak mau mengulangi lagi selamanya. Jangan ada unek-unek di hati. Tidak mau mengulangi lagi. Tapi 1 tahun aja. Tapi 20 tahun. Kadang-kadang ada perasaan, anak tidak mau ngulangi lagi maksiat ini. Haram. Ya, insya Allah tidak ngulangi lagi. Kecuali kalau kepepet. Ya, itu darurah sudah. Nah, ini masih tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika manusia berbuat maksiat kepada Allah, kemudian dia mau bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta kepada orang yang mau taubat. Masya Allah, makamnya tinggi. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi muskilahnya, kalau kita mau taubat dengan taubat yang benar, taubat dengan taubat yang memenuhi syarat, kita menyesal, kita tinggalkan maksiat tersebut, dan kita niat tidak mengulangi lagi selama-lamanya, dan kalau itu dosa dengan manusia, kita kembalikan hak itu kepada manusia, kita minta ridhonya, kita minta maafnya. Nah, ini orang yang sadar akan kesalahannya, orang yang sadar akan kemaksiatannya. Yang muskilah kalau orang berbuat maksiat tidak merasa berbuat maksiat. Bagaimana dia mau minta ampunan kepada Allah? Bagaimana dia mau bertobat kepada Allah dia tidak merasa berbuat sesuatu yang salah? Tidak merasa berbuat sesuatu yang maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini yang muskilah, ini tidak diharapkan tobatnya karena dia tidak merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita katakan, ya Allah, ana memang banyak salah. Lebih baik kita katakan, ya Allah, memang ana banyak maksiat. Kita akui dan kita sebutkan hal tersebut ketika kita berdoa kepada Allah, kita curhat kepada Allah, sebutkan maksiat kita begini, ya Allah, tapi aku menyesal. Menyebutkannya kepada Allah, jangan menyebutkan kemaksiatan kepada orang lain, kepada teman kita. Ayo kita majelis, kita duduk-duduk, mau apa? Ana mau cerita maksiat ana yang kemarin. Jangan cerita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat dan mengharapkan maghfirahnya Allah. Jangan diceritakan kepada orang lain maksiat tersebut. Nah, itu ya sesuatu yang diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksiat jangan diceritakan kepada orang lain, langsung kepada Allah dan menyesali kemaksiatan yang telah dia lakukan. Nah, ketika seseorang sadar akan kebodohannya, maka dia akan datang kepada ulama untuk belajar. Dia akan datang kepada ulama untuk bertanya. Ini masih diharapkan untuk diajari. Tapi kalau orang merasa bodoh tapi merasa pinter, sulit untuk diajari, sulit mau hadir majelis ilmu, sulit mau bertanya kepada ulama karena dia merasa pinter, padahal sungguhnya dia adalah orang yang bodoh. Nah, oleh karena itu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kita untuk selalu hadir dalam majelis ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kharaja min baitihi fi talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a aw kama qala." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dan tidak ada niat kecuali untuk mencari ilmu, maka dia fi sabilillah, dianggap berjihad selama itu. Sampai kapan? Hatta yarji', sampai pulang ke rumahnya. Kalau dia belum sampai pulang ke rumahnya dia meninggal, berarti dianggap dia mati syahid. Dianggap dia meninggal dalam keadaan syahid. Syahid fil akhirah. Dia nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang mati dalam peperangan, dalam jihad, dan mendapatkan maqam dan fadilah keutamaan orang yang mati syahid dalam peperangan. Kalau dia meninggal dalam keadaan mencari ilmu sebelum dia pulang ke rumahnya. Oleh karena itu dalam hadis yang lain dikatakan, man hada ilal masjid la yurid illa an yata'allama khairan au yu'allim kana lahu ka ajri hajin tamin hajjatuhu. Rahu Tabrani. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid tidak ada niat kecuali hanya untuk belajar kebaikan, belajar ilmu, hadir majelis, au yu'allim atau mengajarkan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang hajinya sempurna. Masya Allah. Ini hadis riwayat Tabrani. Dia akan mendapatkan pahala. Berarti berapa kali kita pergi ke masjid, kemudian kita niat hanya untuk mencari ilmu, untuk kebaikan, maka di situ kita akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Belum tentu kita haji beneran kita diterima oleh Allah. Belum tentu haji kita yang kita lakukan di, sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ada niat yang baik, ikhlas, dan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hadir majelis taklim, maka akan mendapatkan pahala yang sempurna daripada keutamaan haji. Nah, oleh karena itu, di sini Habib Abdullah Hadi mengatakan, hati-hati kalau kamu mau mengikuti, ikutilah orang awam. Jangan ikuti orang yang tidak berilmu. Sekarang kadang-kadang orang melihat orang lain melakukan ini, kemudian diikuti. Kalau kita tidak ngerti, tanya kepada ulama, betul apa enggak apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Jangan kita mengikuti orang lain. Iya, kalau orang lain orang alim dan mengamalkan ilmunya, kalian ikuti enggak apa-apa. Ini tidak jelas, apalagi orang jelas-jelas yang tidak berilmu kalian ikuti, jangan. Fa innal amal tukti wa tusib. Orang yang apa yang dilakukan oleh orang awam bisa benar, bisa salah. Ya, kedua juga yang disebutkan di sini oleh Habib Abdullah Al-Haddad, kalau kamu itu tidak mengerti dalam urusan agamamu, bertanya. Kalau orang dulu Masya Allah tidak, bukan pergi atau menyeberang sungai untuk mencari ilmu, tidak, tapi mereka bahkan berjalan untuk perjalanan yang jauh, tidak lain hanya untuk mencari ilmu. Kadang-kadang mereka sampai berkilo-kilo. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi itu dari Husaysah, daerah dia di Hadramut, pergi ke Inat untuk belajar setiap hari. Belajar dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu jaraknya 30-40 kilo setiap hari. Itu dia lalui setiap hari. Bagaimana semangatnya hanya untuk mencari ilmu. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi juga demikian. Ketika berguru dengan Habib Abdul Haddad. Di mana rumah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi? Di Hautah. Rumah Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang kitab ini, di Tarim. Jarak antara keduanya sekitar 30-an kilo. Itu jalan kaki kadang-kadang. Untuk menempuh perjalanan yang jauh, hanya niatnya belajar untuk mencari ilmu. Ini kita alhamdulillah tidak perlu berjalan 30 kilo, 20 kilo. Dengan masafah yang tidak jauh, kita sudah alhamdulillah mendapatkan. Masya Allah, kadang-kadang di antara kita masya Allah, ada yang dari jauh ini. Ada yang dari Pandaan, ada yang dari di keraton sana, ada yang masya Allah kita lihat sebagian di antara yang hadir biasanya, ya ada yang pakai tongkatnya kan tidak bisa pincang belajar, tapi hadir, masya Allah kita yang sudah sehat diberi kesehatan oleh Allah tidak ada uzur, kok enggan untuk menghadiri majlis-majlis yang seperti majlis ilmu seperti ini. Nah itu fadilahnya besar. Umpung kita masih diberi kesempatan untuk menambal amal kita. Dan tidak ada amalan yang melebihi pahalanya daripada pahala belajar mencari ilmu. Itu pahalan yang lebih daripada membaca Al-Quran. Lebih daripada istighfar. Lebih daripada membaca salat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Wali Al-Haddad dalam kitab ini. Kemudian sebelum kita akhiri, kita sekarang masuk bulan Sya'ban. Ya, ana ingin mengingatkan sesuatu. Yang mana di bulan Sya'ban ini adalah bulan termasuk bulan yang mulia, karena di dalam bulan Sya'ban ini ada kebaikan-kebaikan di dalamnya, ada keutamaan-keutamaan. Tentunya setiap zaman, setiap waktu, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari itu hari-hari yang semuanya barokah, hari-hari yang baik. Cuma dari hari-hari itu ada hari-hari yang lebih baik daripada yang lain. Ada yang lebih utama daripada yang lain. Dan itu tidak lain karena kebaikan yang diberikan oleh Allah dalam hari tersebut. Bukan karena harinya itu, tidak. Kita memuliakan malam Isra' al-Mi'raj kemarin misalnya. Kita muliakan hari Isra' al-Mi'raj karena ada sesuatu yang terjadi di malam tersebut. Di seperti malam tersebut. Yaitu kejadian Isra' wal-Mi'raj. Kejadian yang luar biasa. Mukjizat yang luar biasa. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengagungkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi malam tersebut atau yang seperti malam tersebut setiap tahunnya menjadi mulia. Karena apa? Karena malam itu ada keagungan, ada keistimewaan yang tidak lain berasal sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita memuliakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bukan karena kita memuliakan bulan Rabiul Awalnya atau tanggal 12 Rabiul Awalnya, tapi karena ada kejadian di dalam waktu tersebut yang tidak lain adalah lahirnya rahmat yang menyebarkan rahmat untuk seluruh penghuni bumi ini, semesta alam semesta ini, yang tidak lain kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di hari Arafah kita memuliakan, di hari Asyura kita muliakan, karena ada sesuatu yang baik dan yang agung yang tidak lain sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan kita memuliakan hari yang diagungkan oleh orang-orang kafir, hari yang diagungkan oleh musuh-musuh Islam, tidak. Kita tidak perlu memuliakan, mengagungkan hari Valentine misalnya dan yang sepertinya. Ya, itu bukan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Tahun baru Masehi bukan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat. Nah, termasuk di bulan Syaban ini di antara kemuliaan dan keutamaan adalah raf'ul a'mal. Di sini nak, dan di bulan Syaban inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat untuk mengangkat amal manusia dan diangkat ke langit dan diangkat disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menjadi jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul selalu memperbanyak puasa di bulan Syaban. Tidak dilihat oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul ini berpuasa begitu banyak dalam satu bulan seperti bulan Syaban. Banyak berpuasa di bulan Syaban sehingga Sayyidina Usamah bin Zaid beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rasulullah, araka tasumu fi syahrin ma la tasum fi ghairi?" Aku melihat kamu itu berpuasa dalam bulan ini, bulan Syaban, yang tidak aku lihat di bulan lain. Maka di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Usamah, zaka syahrun yaqulun nasu anhu." Itu adalah bulan yang banyak manusia lalai. Bulan Syaban, bulan yang banyak manusia lalai, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kita hati-hati, waspada, jangan sampai kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lalai di bulan Syaban, kita akan lalai di bulan Ramadan. Kita taubat di bulan Syaban dan kembali kepada Allah dan kita memperbanyak amal soleh, maka insyaallah di bulan Ramadan kita akan diberi hidayah dan kekuatan oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh dan dijauhkan dari segala kemaksiatan dan keburukan. Dan akan kita panen pahala, kita akan panen rahmat dari Allah. Karena bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan untuk semua orang. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya nantinya, termasuk nantinya orang yang beribadah, orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan bacaan Quran, sholat tarawih dan puasa. Tapi hal itu bisa kita dapatkan kalau kita bisa memperbaiki diri kita di bulan Syaban ini. Kita taubat kepada Allah, kita memperbanyak amal soleh di sini, maka insya Allah Allah pun akan memberikan taufik dan hidayah untuk memperbaiki amal kita di bulan Ramadan, sehingga kita akan panen pahala, panen rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, disitulah Rasul mengatakan yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, yang letaknya bulan Syaban itu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa yurfa'u wazak wa huwa sahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin." Wa huwa sahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin. Dan dalam bulan Syaban ini adalah amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, disodorkan kepada Allah. Diangkat amal manusia dalam satu tahun ya. Kalau satu minggu per minggunya setiap hari Senin Kemis. Perharinya setiap pagi maghrib sore hari dengan subuh hari. Tapi dalam satu tahun amal manusia disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syaban. Oleh karena itu Allah Rasulullah mengatakan wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin amal-amalku disodorkan kepada Allah dalam keadaan ketika itu aku sedang dalam keadaan puasa. Sehingga Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Syaban. Nah, oleh karena itu termasuk yang dianjurkan dalam amal-amal soleh adalah berpuasa, selain juga memperbanyak sholat kepada Nabi SAW. Nah, dan yang kedua adalah tahwil, termasuk yang terjadi di bulan Syaban ini tahwilul kiblat. Dalam bulan Syaban ini kiblat dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menghadap ke Baitul Maqdis, pindah menghadap kepada Al-Ka'bah. Dari awal Rasul SAW ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Dan itu adalah kiblatul anbiya min qabl. Itu adalah kiblat para nabi dan umat yang terdahulu sebelumnya. Mereka tidak menghadap ke Ka'bah, tapi mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Dan di awal-awal Islam, Nabi SAW bersama sahabatnya menghadap ke Baitul Maqdis. 17 bulan lamanya. Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Bahkan ketika Nabi SAW masih di Mekah, Nabi itu sebenarnya kepingin untuk menghadap ke Ka'bah. Oleh karena itu ketika Nabi SAW sholat di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, Nabi SAW memilih tempat yang di situ beliau bisa sholat menghadap Baitul Maqdis sekaligus bisa menghadap ke Ka'bah. Karena kalau kita sholat di Masjidil Haram kan bisa menghadap kemana aja itu. Mau Ka'bah arah sini, Ka'bah arah sini. Jadi bisa kita menghadap ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Itu kalau di Ka'bah ya. Bukan sholat di Masjid Jami ya. Kalau Masjid Jami sini jangan nanti menghadap ke arah timur. Karena meniru orang-orang di Mekah itu. Ya, kadang-kadang mungkin sebagian, wah di orang di Mekah itu kok menghadap, ada yang menghadap sana, sini, sana. Berarti boleh itu. Padahal mereka adalah orang-orang yang pakai jubah-jubah semuanya, gamis-gamis. Jangan ditiru. Itu kalau di Ka'bah. Kalau kita di Ka'bah, kita bisa menghadap ke arah mana aja. Yang penting menghadap ke Ka'bah. Nah, itu Nabi memilih tempat yang sekiranya menghadap ke Baitul Maqdis, tapi juga sekaligus menghadap ke Ka'bah. Dari inginnya Nabi dan cintanya Nabi ke Ka'bah. Nah, ketika Nabi SAW mendapatkan ayat bisyarah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi senang. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falan waliyannaka kiblatan tardaha. Wali wajhaka wajhaka syatrul masjidil haram. Wahai sumakuntu fawallu wujuhakum syatrah. Di situ Allah SWT mengatakan, aku tahu kamu selalu memandang ke langit. Untuk apa? Menunggu wahyu. Menunggu perintah dari Allah supaya Allah ini menurunkan perintah untuk menghadap ke Ka'bah ketika sholat. Nabi ingin perintah itu turun. Kapan dah turunnya perintah untuk menghadap ke Ka'bah ini? Sampai 17 bulan setelah itu baru turun-turun. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yani Ka'bah. Maka mulai sekarang berpalinglah kamu ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah dan tidak lagi berpaling atau menghadap ke Baitul Maqdis. Fawallu wahi sumakuntum fawallu hujuhakum syatrah. Begitu juga kalian semuanya. Ketika kalian sholat, maka menghadaplah ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Dan ini turun ayat ini di Madinah Al-Munawwarah. Oleh karena itu, kalau kita umrah atau kita ziarah insyaAllah yang belum sampai ke Haramain, disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Madinah Al-Munawwarah, mereka kalau yang umrah atau yang haji berziarah. Dan mereka di antara tempat yang diziarahi adalah Masjid Qiblatain. Dikatakan Masjid Qiblatain kenapa? Karena di situ ada dua kiblat. Kok bisa? Karena ketika ayat ini turun, ada sebagian sahabat yang lari untuk menyampaikan kabar ini, perintah ini kepada orang-orang yang di kampungnya di Masjid Qiblatain itu. Dan ternyata ketika sampai di masjid itu, mereka sedang sholat. Akhirnya mereka dia sampaikan kepada mereka, telah turun perintah Allah, sekarang bukan menghadap lagi ke Baitul Maqdis, tapi menghadap ke Ka'bah. Akhirnya mereka berpaling. Berpaling semuanya. Jadi kalau kalian lihat Masjid Qiblatain itu, mihrabnya ada dua. Ada mihrab di timur, ada mihrab di barat. Dinamakan masjidnya Masjid Qiblatain, dua kiblat. Nah itu terjadinya di bulan Sya'ban. Begitu juga ayat yang kita selalu dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi washabihi. Ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersalawat dan bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di sini Allah sebelum memerintah lebih dahulu mengatakan bahwasanya Allah sendiri dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, siapa yang merasa beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersalam. Bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu melakukan sesuatu yang akan diperintahkan kepada hamba-hambanya sebelum memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat turunnya di bulan Sya'ban. Oleh karena itu kalau kita di bulan Rajab kita dianjurkan untuk banyak istighfar. Banyak astaghfirullah, Allah maghfirli warhamni wa tub alayya, atau si hasil istighfar yang lain. Maka di bulan Sya'ban kita ganti. Di bulan Sya'ban bukan berarti tidak istighfar ya. Nanti orang istighfar dimarahi. Oh jangan, sekarang Saban loh, gak boleh istighfar. Nah, sekarang bulannya sholawat. Tidak. Cuma untuk memperbanyak. Kalau Rajab, kita tetap Rajab baca sholawat kepada Nabi. Bukan berarti tidak baca sholawat. Cuma memperbanyaknya. Kita memperbanyak istighfar. Di bulan Saban, bukan kita tidak istighfar. Rasulullah SAW istighfarnya setiap hari. Bukan hanya bulan Rajab aja. Innila astaghfirullah fil yaumi sabiina marrah. Afiriwayami amarah. Rasul mengatakan, aku demi Allah setiap hari beristighfar kepada Allah 100 kali. Dalam riwayat 70 kali. Setiap hari. Bukan hanya bulan Rajab atau bulan tertentu. Hari tertentu tidak, setiap hari. Nah, di bulan Rajab pun juga kita, di bulan Sa'ban pun tetap kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap waktu, setiap saat kita istighfar. Tapi memperbanyaknya, lebih memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rajab sahrul istighfar, Sa'ban sahrul shalah ala nabiyil mukhtar, wa Ramadan sahrul Al-Qur'an. Bulan Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Bukan berarti kita tidak baca selawat bulan Ramadan, tidak istighfar, tidak memperbanyaknya. Maka di bulan ini kita gunakan waktu kita ini untuk banyak sholawat. Waktu-waktu kosong kita ini kan banyak. Kita mau pulang ke masjid baca sholawat. Kita pergi ke masjid, kita ke pasar, di jalan kita baca sholawat. Masya Allah. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan hidayat. Dan diberikan kesehatan sehingga kita disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam taufiknya Allah, dalam kehidayat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat-Nya dan maghfirah-Nya dari segala dosa, sehingga kita suci daripada segala dosa, dan semoga kita semuanya menjadi bahagia dunia akhirat untuk kita semuanya, orang-orang kita cintai, keturunan kita, orang-orang yang meminta doa kepada kita, dan semua orang muslim insyaallah dalam keadaan kebaikan ala hadinya dunia salihah jami'an syahidat dunia wa akhirah wa hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.